bahwasanya setiap pribadi kita hendaklah mengetahui dan mengilmui dan memahami apa tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian setelah dia mengetahui dan mengilmui apa tujuan dia, dan hendaklah dia ketika mewujudkan, mempraktekkan atau mensosialisasikan ghayah, tujuan daripada hidupnya adalah dengan Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, yaitu dengan tuntunan dan bimbingan daripada Alkitab dan Sunnah yang harus dan cocok dengan pemahaman salaf umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saya rasa kita sangat sering dan sudah berkali-kali mungkin mendengarkan tentang ayat Allah Azza wa Jal dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada saya. Li'abuduni, li'abudun, hai liwahiduni, hendaklah mereka mencauhidkan saya, hai beribadah kepada saya. Dan cauhid huwal ibadah, cauhid huwal ibadah. Tauhid itu dikatakan ibadah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Cuma di kalangan manusia, di kalangan umat ini, mereka di dalam memahami ibadah, di dalam memahami ibadah itu terdapat kerancuan, kesalahan dan berbagai bentuk penafsiran-penafsiran, sehingga ketika dia mempraktikkan ibadah tersebut dan mewujudkan di dalam kehidupannya, salah kaprah dan salah di dalam mempraktikkannya. Dan kita tahu bahwasanya hatta tujuan Allah Azza wa Jal mengutus para rasul, para nabi, para anbiya kepada umatnya juga adalah untuk menyampaikan kepada mereka tentang bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Azza Wajalla tersebut. Allah Tabaraka wa Taala menjelaskan kepada kita dalam surah An-Nahl. Ya, kata Allah Azza Wajalla, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa jatanibu ta'ud. Faminhum man hadallah. Waminhum man haqqa alaihi dhalala. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin." Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita, "Walaqad ba'athna," dan demi sesungguhnya, "ba'athna," kami telah mengutus, "fi kulli ummatin," kepada setiap umat. Pada setiap umat. Apa yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla? Rasulan. Seorang rasul. Dan rasul yang diutus tersebut, apa tugasnya? An ya'budullah wa jatanibut ta'ud. Rasul yang diutus tadi, diutus oleh Allah Azza wa Jalla, apa tugasnya? An ya'budullah wajtanibut ta'ud. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut ta'ud, dan jauhi, tinggalkan, hindari oleh kalian yang namanya ta'ud. Dan ta'ud, para jemaah, berbagai para ulama menjelaskan kepada kita makna dan tafsirannya. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab memiliki penjelasan tersebut. Ta'ud terbagi pada khamsah, lima. Ala kulli hal, di sini kita tidak masuk ke situ. Jelas, ta'ud, makna yang tepat adalah makna yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa itu ta'ud? At-tawud adalah ma'ubida min dunillah. Tawud adalah apapun yang diibadahi selain daripada Allah. Itu tawud. Apapun yang diibadahi selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tawud. Nah, para nabi, para rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh, sebab di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam belum ada kesyirikan. Di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, zaman kakek dan nenek moyang manusia tersebut, kecuali nenek moyang Darwin, ya. Darwin menganyukan Adam. Kurut kera. Kita alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia, nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Belum ada syirik. Belum ada mukhalafah syar'iyyah. Arti kesyirikan yang menyesatkan dan memiringkan akidah rububiyah yang sudah tertanam kepada pribadi-pribadi manusia, itu belum ada yang melencengkannya, belum ada yang memiringkannya. Tapi ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan pasti kita tahu, pasti di antara Nabi Nuh dan Nabi kita Nuh dan Adam alaihi salatu wassalam, kita sebut 1000 tahun, Al-Fasana 1000 tahun. Dan di zaman beliau itulah Mulai munculnya kesyirikan, dan kesyirikan tersebut muncul adalah dari bentuk pengkultusan, pengagungan, peribadatan terhadap kubur-kubur yang dikeramatkan. Nanti dijelaskan dulu dari lima orang yang soleh sebagaimana tertera dalam surat Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah mulainya, maka diutus oleh Allah azza wajalla Nuh untuk mengembalikan akidah yang bersih tadi dan tauhid yang bersih tadi. Setelah melalui masa-masa yang panjang terjadi kesyirikan, itu syirkul kubur asal muasalnya, timbul salah satu syirik bentuk berhala dan yang lainnya, tapi asalnya adalah syirik kubur, peribadatan kepada kubur, sebagaimana kita saksikan di kalangan kaum muslimin yang banyak di hari ini mendatangi kuburan-kuburan keramat, meminta, berdoa, bernazar, menyembelih. Ini adalah apa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh dahulu. Minta rezeki, minta anak, minta istri, seluruhnya. Jadi penyakit umat dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai turun Dajjal, sampai muncul Dajjal, itu juga syirik, bid'ah, khurafat, tahyul, maksiat. Sama. Cuma pelaku-pelakunya yang beda, umatnya berbeda. Namun dari sisi titik fokus penyakit yang merusak itu juga syirik. Karena para anbiya yang diutus oleh Allah azza wajalla tadi, yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Pada setiap umat. Apa tugasnya? Menyampaikan an ya'budullaha, beribadatlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi, tinggalkan peribadatan kepada taghut. Inilah kalimat la ilaha illallah. An ya'budullah illallah. Wajtanibut taghut la ilaha. Itulah sebenarnya hakikat daripada dakwah para anbiya, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seluruh a'immatul huda dan salaf dari zaman dulu sampai hari ini, menyerukan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, meninggalkan seluruh bentuk peribadatan selain kepada Allah. Jadi dakwah para anbiya dan para rasul seluruhnya sama, baik dari kalangan Bani Israel yang berakhir kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, baik dari kalangan Bani Ismail yang berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya sama, tidak ada beda. Tidak ada perbedaan dakwah para anbiya dan para rasul satu pun. Yang berbedalah syariat. Tetapi pokok dan fokus dakwah, titik dakwah dan tujuan dakwah adalah menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Baca surat Nabi, surat Al-A'raf. Apa kata Nuh alaihi salatu wasallam kepada kaumnya? Ya kaum ya'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Hud, Saleh, Musa, seluruh para anbiya mengatakan kepada umatnya, ya kaum ya'budullah, wahai kaum saya, beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian yang namanya ilah, ay ma'bud, yang diibadati selainnya. itu seluruh para anbiya. Jangan syak, jangan ragu kita. Tidak ada perbedaan, sama. Nabi Nuh itu juga dakwah. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan kufar Quraisy dan kabailnya dan bani-baninya. Apa yang disampaikan oleh dia? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah dan ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan berjaya dan kalian akan menang dan kalian akan berhasil dan kalian akan selamat. Apa jemaah? Peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla meluruskan dan mengembalikan makna ibadah dan tujuan hidup mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan memerangkan syirikan tadi. Dakwah kapanpun dan dimanapun kalau tidak menyampaikan tauhid dan memerangkan syirikan, dakwah tersebut cepat atau lambat akan gagal dan hancur dan tidak ada buah. Tidak ada buah. Walaupun ramai banyak pengikutnya, walaupun seantero dunia orang ikut dia, tetapi tidak ada mendakwakan kepada umatnya tauhid, dakwah tidak sah dan tidak benar dan tidak diakui oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diterima. Kenapa berkata demikian Ustaz? Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Bukan saya mengatakan demikian, Allah Tabaraka wa Taala mengatakan demikian. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah Tabaraka wa Taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul." Katakanlah, sampaikanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan saya. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah. Lihat, ad'u ilallah. Saya mengajak orang kepada Allah. Berarti itu kata-kata demikian. Kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada nafsinya, bukan kepada jiwanya, bukan kepada kabilahnya, bukan kepada sukunya, bukan kepada bangsanya, bukan kepada kelompok dan golongannya, bukan kepada partainya. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah. Siapa yang paling ahli di dalam berdakwah lagi? Dan siapa yang paling pintar dan siapa yang paling paham dalam berdakwah tersebut, dalam menyampaikan tauhid, kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling tahu, yang paling ahli, yang paling paham di dalam berdakwah dan menyampaikan tauhid kepada umat berdasarkan bimbingan Zat yang mahagung dari langit. Dia yang menetapkan demikian kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ad'u ila Allah. Enggak ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada dirinya. Dan tidak pernah para sahabat tabi'in atau tabi'in, Abu Bakar, Umar dan para khulafa ar-rasyidin mengajak mereka dan mengajak umat kepada dirinya. Wala kelompok, wala golongan. Tidak pernah. Antum baca sejarah umat, sejarah para anbiya dan para rasul dan para ulama. Tidak akan dapat oleh kita mereka mendakwahkan umat kepada pribadinya. Ikut saya. Ikut kelompok saya. Tidak. ikut partai saya, ikut golongan saya, ikut kabilah saya, suku saya, enggak. Adu'u ilallah. Dia punya rahmat Allah. Ini menunjukkan kepada kita adalah keikhlasan di dalam berdakwah. Ikhlas. Dan dakwah merupakan ibadah. Dakwah itu mengajak umat. Ibadah itu. Di dalam isi dakwah itu apa dia? Mengajak sholat, mengajak puasa, mengajak beramal dan beribadah. Itu ibadah seluruhnya. Harus dia ikhlas. Nabi SAW tentukan demikian. Ad'u ilallah ala basiratin. Di atas ilmu. Ya, dakwah ala basirah. Di atas ilmu. Implisitnya logis, logikanya. Kalau tidak dengan ilmu, tidak sah dakwahnya. Itu artinya. Tidak didasari dengan ilmu, tidak sah dakwahnya. Karena ala basirah. Basirah. Syekh Shalih Fauzan memberikan rekomendasi sekapur sirih pengantar di kitab orang tua Syekhuna Waliduna Syekh Rubi. Ya, kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Itu dijelaskan oleh beliau adalah al-hikmah basirah adalah al-ilmu. Ilmu dulu. Jadi dakwah para rahmatullah apapun dakwah yang tidak ikhlas dan tidak didasari keilmuan dan tidak memakai metode daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sah dakwahnya. Walaupun dakwah itu besar, walaupun dakwah itu wah, masya Allah pengikutnya jutaan, miliaran. Ketika menghadap pertemuan banyak yang tergiur dan tertipu dari mikir itu. Dan tertipu, kita sangat jauh daripada zaman kenabian alaihi salatu wassalam. Sangat-sangat jauh. Dan dekat kepada kiamat Musa. Jauh daripada bimbingan wahyu. Jauh daripada bimbingan ulama kadang-kadang. Jemaah. Imam Sufyan Thawri. Amirul Mukminin fil hadith. Imam. Di zaman dia, di bawah abad pertama, sezaman dengan Imam Abu Hanifah, sezaman dengan Imam Abu Hasan Al Basri, imam besar pada masa itu sudah mengatakan kepada kita, kata beliau di dalam kitab, Syarh Sunnah. Syarhu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Lalikai, kata beliau, "Idza sami'ta rajulan min ahli sunnati wal jamaah fil masyriq wal maghrib." Kalau kalian mendengar salah seorang dari kalangan pengikut ahli sunnah wal jamaah yang berada fil masyriq, kalau dia mengatakan masyrik pada masa itu Irak dan sekitarnya sampai ke atas. Wal maghrib, Madinah dan seterusnya. Faballigh salami alaihima. Sampaikan salam saya kepada mereka berdua. Wa ma aqallu ahlus sunnah wal jamaah. Lihat kata beliau, wa ma aqallu. Dan alangkah sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Di zaman dia yang dekat kepada zaman kenabian. Ya, yang masih hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Dan para tabi'in atau tabi'in majarah makhluk generasi umat. Tapi beliau katakan sangat sedikitnya dan alangkah sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah tersebut. Apalagi di hari ini. Jadi gimana mulakan oleh Allah azza wajalla? Dakwah keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. bukan sifulan. Kuduah kita, uswah kita dalam berdakwah Nabi SAW. Bukan ulama A, ulama B, ulama C, tidak. Nabi SAW. Allah perintah pada beliau demikian. Hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Nah, dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dan para rasul, apa dia? Tauhid tadi. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa yang diperintahkan oleh beliau kepada Mu'adz? Awal-awal perkataan beliau kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya Mu'adz, kamu akan mendatangi ahlul kitab di Yaman tersebut, satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, menyampaikan kalimat tauhid. Tidak ada seorang anbiya, seorang rasul, seorang nabi pun dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya atau kepada para muridnya, kamu kalau berdakwah ajak manusia untuk mendirikan negara Islam. Negara Islam. Enggak pernah. Kamu kalau mendakwai umat, ajak kepada bagaimana memperbaiki ekonomi mereka. Enggak ada. Untuk kamu mendakwai umat, bagaimana memperbaiki akhlak mereka. Enggak ada. Tauhid kalau benar, penjara makhluk, akhlak pasti benar itu. So, tauhid itu pertama kali. Tauhid yang paling pokok, dasar daripada seluruh amalan, tolak ukurnya tauhid. Dan yang menyelamatkannya daripada neraka tauhid. Tidak ada yang lain. Allah tidak menanyakan kepada kita di kubur ekonomi kami bagaimana dulu? Hah? Kaya atau miskin? Kamu sudah mendirikan negara atau belum? Kamu sudah jadi menteri atau belum? Kamu sudah jadi presiden atau belum? Sudah derajat atau belum? Tauhid. Itu perjuangan makmullah. Nah sekarang dakwah kita lihat dimanapun dan kapanpun tidak mendakwakan tauhid dia. Tidak ada mendakwakan kalimat la ilaha illallah dan mengajarkan tentang makna la ilaha illallah tersebut, tentang la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Tidak ada di dakwah demikian. Itu tidak dakwah namanya. Dakwah bukan sekadar mengumpulkan umat, mengumpulkan orang supaya ikut sebanyak-banyaknya. Tidak, itu yang dakwah. Mengumpulkan sangat mudah, banyak rahmat Allah. Orang sekarang berbagai cara mengumpulkan umat. Berbagai cara orang mengumpulkan massa. Tidak, ima dengan alat musik, atau membagikan uang, atau membagi-bagikan nasi bungkus. Datang orang ramai. Tapi baik mereka? Tidak. Tauhid. Karena tujuan hidup kita. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Itu akan menyelamatkan seorang pada neraka Allah Azza wa Jalla. Itu akan melenggulakan mereka daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Bersyafaat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tauhid. Fajarahmakumullah. Nah, dakwah tu tauhid. Dakwah mengajarkan kepada umat tentang tauhid, tentang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Tabaraka wa Taala. Dakwah ini kapanpun dan dimanapun pasti akan mendapatkan halangan dari tangan. Jangan kita menganggap mendakwakan umat kepada tauhid seperti kita membentangkan firas permadani yang indah terbentang mika sejenda. Ada awa'iknya, ada mawani'nya, ada kerikil-kerikil tajam dan duri-duri yang tajam dan halangan-halangan untuk mendakwahkan demikian, itu pasti tidak bisa. Tidak ada dan tidak pernah para anbiya dan para rasul berdakwah kepada umatnya menyampaikan kalimat la ilaha illallah yang tidak ditentang oleh umatnya. Tidak ada. Datang kita di hari ini mau berdakwah, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, pengen seluruh orang ikut kepada dakwah tersebut, mustahil. Dan sangat mustahil. Karena sudah tuntunan Allah Azza wa Jalla demikian. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan pada surat An-Nahl tadi, setelah para rasul tadi, rasul seorang diutus oleh Allah Azza wa Jalla tadi, an ya'budullaha wa jatanibu taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan hindari jauhilah kalian taghut. Kata Allah, faminhum man hadallah, di antara mereka tersebut yang didakwahi oleh para rasul dan para nabi tadi, man hadallah, ada orang-orang yang ditunjuki, diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Subhanallah, man hadallah. Ada beri taufik, ada beri daya. Tapi itu. Dan kedua, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang sudah dipastikan, ditetapkan oleh Allah, dicap oleh Allah Azza wa Jalla ad-dhalalah. Kesesatan. Dakwah berkisah seperti ini. Pro dan kontra. Menerima dan tidak menerima. Oh, dakwah diterima oleh seluruh umat? Tidak akan ada. Oh, dakwah ditolak oleh seluruh umat? Juga tidak ada. Dakwah tauhid majurahmakullah, dakwah yang paling mudah dan paling ringan, tetapi paling thaqil bagi manusia untuk mempraktikkannya. Paling berat bagi dia. Sebab ketika dia sudah menerima dakwah tauhid, dia harus cek dari ujung rambut ujung kaki, dicek kembali dia. Ini perbuatan saya dan ibadah yang saya lakukan selama ini benar atau salah? I'tiqad dan keyakinan tentang Allah SWT, tentang keimanan, rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5, benar atau salah sebagaimana saya pahami? Adhan Pak? Belum? Sekali lagi ya? Ya, dia akan bertanya demikian. Sebab dakwah sunnah, dakwah tauhid akan memisahkan di antara hak dan batil. Lihat para sahabat. Dakwah tauhid, ya, mereka-mereka dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman jahiliyah dan kesyirikan, ketika mereka menerima dakwah tauhid tersebut, terpisah anak dengan ibunya Mus'ab bin Umair, berpisah suami dengan istrinya. Jadi demikian timbul pro dan kontra di kalangan keluarga. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada teror, ada intimidasi, ada pemukulan, ada ta'zib, ada penyiksaan, ada isolasi, diusir. Itu sudah merupakan risiko dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid. Itu risiko. Tidak bisa tidak. Karena sudah merupakan tuntunan demikian. Dan sudah ada kudwah dan uswah kita dalam perkara itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan itu, siapa tidak mengusirnya? Kaumnya, pamannya. Paman kandung, bukan orang jauh, paman kandung. Abu Lahab itu paman kandung dia itu. Bukan orang jauh bagi dia, paman kandungnya. Abu Lahab. Yang musuhi dia. kaumnya, memusuhi dia. Demikian juga dakwah tauhid di hari ini dan kapan pun. Dia akan merasakan demikian. Akan mendapatkan apa yang terjadi kepada para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in. Dan dia akan dirasakan oleh dia. Fajurahmakumullah. Nah, ibadah yang ditanamkan, yang diajarkan, pengubudian, penghambaan diri yang diajarkan oleh para anbiya dan para rasul kepada umatnya tadi, itu mengikhlaskan peribadatan tadi kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid tadi. Rahmatullah. Dan itu rahmatullah akan mendapatkan dan buah dan hasil ima di dunia wa ima di akhirat. Di akhirat sudah pasti dia dapat. Di dunia dia akan mendapatkan kebajikan dunia dan akhirat. Cuma sekarang dari kalangan umat dan manusia yang memahami tentang ibadah tadi, u'budullah malakum ilah ghairuh, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang berhak kalian ibadah kecuali Allah, tidak ada selainnya ilah, tidak ada ma'bud selain dia. Ini yang rancu di dalam memahami umat di hari ini, sehingga kita lihat kaum muslimin memahami ibadah tersebut adalah sekedar rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud. Jemaah, tidak sadar dia dan tidak paham dan tidak belajar dan tidak diajarkan bahwasanya ibadah itu luas dia. Ya, kita duduk di majlis ini, duduk di majlis ini. Tidak ada orang yang mengatakan Pak Nurman sedang sujud pada Allah Azza Wajalla. Tidak ada mengatakan dia duduk ni. Atau Fazlat sujud pada Allah Azza Wajalla. Tidak, dia duduk. Atau Akhuna Yusuf sujud, tidak, rukuk, tidak, duduk dia. Tapi ini ibadah. Penuntut ilmu ibadah. Dan lebih afdal daripada ribuan rakaat salat sunnah. Ilmu. Orang berzikir, istighfar, tahmid, tahlil, tasbih, qiraatul Quran, menutup aurat bagi wanita, jujur, ibadah seluruhnya. Pak jemaah, oleh karena itu lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan kepada kita bahwasanya al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada kita, dan definisi ini dinukil, disampaikan, ditulis oleh ratusan dan puluhan para ulama dari zaman dulu sampai hari ini setelah beliau menukilkan tentang definisi tersebut. Ibadah adalah ismun jami'. Ibadah adalah penamaan yang sangat luas. Luas. Terhadap apa? Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Terhadap segala apapun yang dicintai oleh Allah, Allah mencintainya. Dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Cinta dan ridha. Apa? Minal aqwal. Daripada bentuk perkataan lisan. Wal af'al atau wal a'mal, perbuatan anggota badan jawarih. Yang nampak, zahirah, yang nampak dan yang tidak nampak. Itu luas itu. Apapun perkataan kita dan perbuatan kita dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan diridhoinya, itu ibadah. Orang bersedekah, Allah kepada tabaraka wa taala cinta kepada dia, ibadah dia. Orang ketika bertemu dengan temannya, hatta antalqa akhaka biwajhin talqin, sampai-sampai kamu bertemu dengan teman kamu dengan wajah yang klimis, itu ibadah. Jangan diartikan ibadah itu implisit, sempit. Akhirnya yang terbayang oleh umat adalah rukuk sujud, jujur itu ibadah. Dan jujurnya sekarang namanya jujur, tapi hakikatnya hilang hari ini. Jujur, jujur ibadah. Yang jujurnya pada rahmatullah as-siddiq ini hari ini hilang. Berapa banyak orang kita lihat yang tidak berlaku jujur itu? Sangat banyak, sangat sangat banyak. Masuk bisa. Ya, udah masuk. Benar ya? Azan enggak? Siang. Azan dulu. Azan dulu. Kita sambung sedikit. Nanti baru kita sholat Isya. Alhamdulillah. Allahumma rabb hadhihi wa atina salat wa atina masjidah wa qadim. Ya, kita lanjutkan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam apa? Luar. Ya. Memberikan definisi atau ta'rif terhadap ibadah demikian. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kejujuran itu ibadah, menuntut ilmu, hatta maaf bicara saya kepada antum, afwan dan maaf, jima seorang suami pada istri itu ibadah. Demikian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana kalau datang kepada perempuan pelacur, pada satu orang dosa, dosa dia. Pada istrinya apa pahala dia. Jadi yang kita artikan ibadah pada rahmatullah secara sempit, sehingga yang terbayang oleh umat adalah ruku dan sujud. Tidak luas dipengerti, diartikan oleh dia. Dan ibadah pada rahmatullah merupakan tujuan, sebagaimana jelaskan awal tadi, daripada kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat la ilaha illallah yang disampaikan oleh para anbiya dan para rasul tadi adalah merupakan kalimatul ikhlas. Ala Muhammad. Muhammad. Tal. Ya. Eh. Ya, Salim Ustaz dulu. Ustaz sini. Ahmad. Sini nak. Dal. Masyaallah. Mamat. Mamat, Ustaz sini nak. Sini. Belum. Nah, isu. Mamat. Sini. Eh. Masyaallah. Ustaz ni. Tak apa ni. Ustaz ya. Ya. Ya, kita lanjutkan para jemaah. Subhanallah. Ya. Kalimat tauhid itu dinamakan juga oleh para ulama kalimatul ikhlas. Kalimatul tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Itu dinamakan juga oleh para ulama kalimatul ikhlas. Hai, artinya ya harus dia mengikhlaskan seluruh peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian dia tidak beribadah kepada Allah kecuali menurut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, di situ dia harus terpati dan tertanam pada dirinya, dia, saya tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Karena makna la ilaha illallah tersebut adalah la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati olehnya kecuali Allah. Nah, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, bersumpah, berikrar bahwa saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ketika itu juga dia mengatakan saya bersumpah, bersaksi, berikrar, saya tidak beribadah kepada Allah kecuali menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengakui dan meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membawa syariat daripada Allah azza wajalla melalui Jibril. Tidak ada yang lain. Dan syariat yang dibawa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bimbingan dan tuntunan daripada ibadah tadi, dasarnya dan dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Tidak dia buat sendiri, tidak dia karang sendiri, tidak dia konsep sendiri. Tidak. Ibadah tersebut sudah datang daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak butuh kepada tangan manusia dan pemikiran manusia. Tidak. Allah tidak butuh. Allah sudah tetapkan kepada kita dalam berbagai ayat dan hadis cara beribadah, tuntunannya Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa Al-Quran saja. Sebab ada juga manusia-manusia di zaman ini, zaman hari ini dan sebelum kita ini, orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Ya Ustaz, saya hanya percaya pada Al-Quran saja. Hadis banyak yang palsu, banyak yang lemah, banyak yang tidak asli dan banyak dibuat manusia. Macam-macam pemikiran dan syubhat pada dirinya sehingga diingkari hadis. Ada manusia demikian, dan tidak ada-ada. Dan penyakit yang seperti ini dan kesesatan yang seperti ini ada juga pengikutnya, banyak. Yang dikenal dengan ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Dan orang-orang seperti ini sangat mudah membantahnya dan sangat-sangat mudah. Tidak usah suruh sholat nih, tidak usah sholat. Sebab apa? Yang namanya sholat, tata cara sholat itu tidak akan dapat kita, tidak akan dapat oleh kita. Tidak, kita tidak akan mendapatkannya di dalam Al-Quran. Tidak ada. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran rukuk begini, sujud begini, tidak ada. Tidak akan ada. Yang ada Allah Azza wa Jalla mengatakan, aqimus shalah, tunaikan sholat. Dan juga waktu dan jadwalnya, dan kapan waktunya dan sebagainya. Juga dalam sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak bisa dipisahkan itu. Ya, kita hanya percaya pada Al-Quran saja, kemudian sunnah kita tinggalkan. Wallahi fajar rahmatullah. Jangankan satu hadis. Satu huruf daripada hadis yang sahih. Satu huruf, bukan satu hadis, satu huruf daripada hadis yang sahih diingkari oleh dia, bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seluruh hadis diingkari oleh dia? Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahaakum anhu fattahuh." Apa yang datang kepada kalian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, ambil. Wa ma nahaakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kalian olehnya tinggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabatnya, apa kata beliau? Sallu kama raaitumuni usalli. Salat. Haji, manasik haji, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada saya, pelajari daripada saya tentang manasik haji dan umrah kalian. Umrah maksudnya bagi haji. Dari saya, daripada Nabi SAW. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini berarti tuntunan. Jadi ketika dia mengucapkan syahadatain bajur rahmatullah, pada masa itu dia berikrar, bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia tidak akan beribadah kecuali kepada Allah, dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali menurut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut syariat Syekh fulan, Kiai fulan, tuan guru fulan, imam fulan. Enggak. Sudah bersaksi dia itu. Sudah bersumpah dia. Sekarang dia sholat. Harus diikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Tata cara sholat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa, dia ikhlaskan puasa kepada Allah Azza wa Jalla. Tata cara puasa, ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah demikian, enggak bisa enggak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan dan mengamalkan, mempraktekkannya dan mencontohkannya, dan diamalkan oleh generasi setelah beliau, para sahabat. Contoh para sahabat. Ikuti para sahabat. Enggak bisa enggak. Enggak bisa kita sampai kepada Rasulullah SAW kecuali melalui para sahabat. Dan tidak bisa orang sampai kepada Allah kecuali melalui Rasulullah SAW. Itu ibadah baju rahmatullah. Enggak bisa orang mengarang sendiri atau membuat konsep sendiri atau menurut pemikiran saya, pandangan saya, oh karena di zaman ini, zaman now. Zaman now kata dia. Maka ibadah di hari ini harus kita buat secara sesuai dengan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa, benar maklum sudah ditetapkan, sudah dicontohkan, sudah diajarkan, sudah dipraktekkan, sudah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak ada seorang pun para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan satu ibadah yang tidak ada contoh dan tidak ada syariat dan tidak ada persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Seluruh mereka ada. Imma dia secara perintah kaulnya, wa imma secara perbuatannya, wa imma takrirnya, dia tetapkan. Ketika sahabat melakukan demikian, Rasulullah diam. Ibadah sudah. Oh, coba. Nah, di hari ini bergantung oleh masyarakat. Ya. Urusan dari sisi akidah, tauhid, peribadatan kepada Allah Azza wa Jal bercampur dengan berbagai bentuk kesyirikan, khurafat, bid'ah, tahyul, perdukunan, seluruhnya. Kapan dia kami ikhlaskan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal? Tidak ada. Kenapa tadi? Ilmu tadi tidak ada. Ala basiratin dari tidak ada. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal tak didasari dengan ala basirah, di atas ilmu. Orang hanya melihat kebiasaan atau warisan atau praktek masyarakat setempat atau sudah merupakan turunan keluarga sanak pemilih dari para kakek, bapak, nenek moyang sudah demikian. Tidak. Ibadah bukan bapak, kakek, nenek moyang. Ibadah daripada Allah dan Rasulnya, bukan daripada bapak, kakek, nenek moyang. Kita alhamdulillah, Allah Azza wa Jal melahirkan dalam kita ini, dalam tubuh Islam Muslim. Dan semoga demikian kita minta kepada Allah Azza wa Jal sampai akhir hayat kita dan generasi kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma junubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak cucu saya daripada mengibadati berhala. Lihat Nabi Ibrahim, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan jauhkan daripada saya dan anak cucu saya daripada beribadah kepada berhala. Berhala ima di berbentuk pohon atau batu atau lautan atau gunung. Di hari ini para jemaah rahmatullah, berhala bukan hanya berbentuk patung saja, enggak. lebih luas dia. Lautan bisa jadi berhala. Lihat orang pergi ke pinggir laut, ngasih sesajian ke laut. Ngasih sedekah ke laut. Sedekah ke laut. Kurang banyak rahmatullah satu ekor sapi itu. Dikumpulkan sapi sedunia masuk ke laut, dia kurang dia baru itu. Itu lihat. Sedekah ke laut satu ekor sapi, satu ekor kebo, atau kambing 100 ekor. Kurang itu. Dikumpulkan seluruh sapi binatang di dunia ini masuk ke laut, kurang juga baru dia. Kemudian orang sedekah laut, sajian ke laut, syirik dalam berbagai bentuk di hari ini. Itu lihat negeri kami. Untuk dengar kemarin, rahmatullah, musibah dan bala, zilzal, gempa, tsunami. Itu akibat apa? Akibat dosa dan syirik yang mereka lakukan. Artinya syirik dan dosa yang mereka lakukan itu artinya ya Allah turunkan siksaan kepada kami. Itu hakikat sebenarnya. Allah berikan siksaan hampir sama dengan siksaan umat terdahulu. Khasaf. Terbenam ke bumi. Pak Cik, masuk ke bumi. Sedang duduk begini masuk bumi dia. Allah na'udzubillah. Rumah bisa jalan. Gunung, bukit, secara logika kita itu tanahnya keras atau lembut? Lunak atau keras? Keras. Tapi bisa jadi lumpur. Bukan tsunami laut, tsunami di bumi, ada tsunami. Sekarang muncul lagi tsunami udara, awan. Butuh tsunami muncul. Wallahu a'lam rahmatullahi wa na'udzubillah minal azab. Wa na'udzubillah minal bala. Mengerikan kita lihat di hari ini. Satu kampung dibenamkan ke dalam. Satu kampung. Berapa kampung? Bukan satu, banyak kampung. Ya, ratusan tanah. Rumah itu, ratusan rumah. Ribuan mungkin. Kami semua. Kepada apa? Syirik tadi. Dan siksaan kepada umat-umat terdahulu demikian juga. Azab. Bala. Demikian juga kepada umat-umat terdahulu. Allah nampakkan sekarang kembali. Ya rahmatullah. Akibat kesyirikan. Kenapa tadi? Memahami kalimat la ilaha illallah tadi tidak tepat dan tidak benar. Tidak ada tuntunan ilmu. Sehingga dia menganggap, ya Ustaz, saya sudah sholat, alhamdulillah sudah. Saya sudah puasa, sudah. Sholat dia, hari bari makan juga, ya sholat. Maksiat jalan terus. Syirik pun jalan juga. Minta-minta kepada kuburan keramat, para kiai keramat, Tuhan Guru keramat, jalan juga. Ya sholat juga. Dia menzikirkan kalimat la ilallah. Dia zikirkan. Dia ucapkan, dia lafazkan. Dan dia lantunkan, dia nyanyikan. So, kalimat la ilaha illallah. Dia katakan afdhal dzikir la ilaha illallah. Diputar kepala baca rahmatullah. Pakai gigi satu, dua, tiga. Sampai betul-betul hilang. Pingsan. La ilaha illallah. Habis mengucapkan la ilaha illallah di masjid. Pergi ke depan kubur, ke depan mihrab, depan luar itu. Ada kuburan kakek dan nenek moyang itu. Kuburan kiai yang keramat. Bagi percaya sini sudah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam masjid tadi. Habis fajar, habis subuh tadi. Diucapkan oleh dia. Dizikirkan. Ntar keluar, putar depan. Ada kuburan keramat. Percaya sini sudah. Tak doa dia. Terus dia bilang, memahami kalimat la ilaha illallah itu tidak tepat. Sehingga pekerjaan-pekerjaan perbuatan syirik yang dilakukan sadar atau tidak sadar dia membatalkan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Batal. Dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun ribuan kali. Kalau tuntunan para sufiin kita lihat, ya diajarkan kepada para pengikutnya baca kalimat la ilaha illallah 5000 kali. 5000 kali capek dia duduk. Kepada rahmatullah. Baca la ilaha illallah 10000 kali. Duduk pada rahmat 10000 kali, pada rahmatullah. Payah berdiri setelah itu dia. Kram seluruhnya. Baca zikirnya sekian kali, sekian kali, sekian kali. Penyerah makmullah yang tidak ada tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Sampai itu. Ini juga salah paham terhadap la ilaha illallah tadi itu. Kita seluruh ibadah harus ada tuntunannya, harus ada dalilnya. Tak bisa kita buat sendiri. Tak bisa kita jual kertas. Jual kertas ya? Kata kerja atau apa pekerjaan kita tulis 5 lembar, 6 lembar kita beri kepada jemaah kita. Nih, dikir-dikir pagi dan sore. Tasbih 6.000. Subhanallah, la ilallah 10.000. Hah? Subhanallah 5.000. Gimana itu? Enggak ada. Akibatnya tadi salah memahami tadi. Sehingga ibadah itu pun rahmatullah enggak ada tuntunan lagi. Lepas kontrol. Si ustaz ini buat demikian, ustaz ini bikin. Seluruh para sufi ini, seluruh para ahli bidah pun rahmatullah di dalam mengajarkan kepada umatnya tentang zikir itu berbeda-beda. Ustaznya beda dengan ustaznya. Saling berlomba, memperbanyak, saling banyak. Saya tambah banyak, tambah banyak pas uangnya. Oleh karena itu, tahu harus tahu dia. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali menurut syariat Rasulullah SAW. Sebab Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satu ibadah pun yang baik kecuali sudah diamalkan oleh dia. Sudah dicontohkan, sudah disampaikan. Kalau tidak disampaikan, dicontohkan, tak tutup Allah Azza wa Jalla tidak diwafatkan dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tak akan turun ayat itu. Karena sudah sempurna itu. Sudah sempurna, sudah lengkap. Tak ada lagi yang akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diwafatkan beliau. Sempurna ayat. Nah, sekarang datang orang. Walaupun diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir banyak rahmatullah sampai eling. Sampai puas, sampai enggak sadar, sampai bukan la ilaha illallah lagi, enggak hu. Hah. Tetapi syariat yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, enggak ada contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Enggak sah. Enggak terima. Enggak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Ngapain terima oleh Allah Tabaraka wa Taala, enggak ada dasar. Kita tahu Imam Bukhari jelas-jelas dalam sahihnya kitabul ilmi mengatakan kepada kita, al-ilmu qabla al-qawl amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Ilmu dulu, baru dia berkata, baru dia beramal. Nah kita ini, ketika kita walhamdulillah dari kurnia Allah Azza wa Jalla dalam Islam, orang tua kita Islam, walhamdulillah, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Mempelajari dan membersihkan ibadah kita yang selama ini. Yang selama ini menurut kita adalah benar, setelah dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, salah rupanya. Itu tujuannya. Itu tujuan kita dari majlis ilmu itu dia. Kita belajar untuk mencocokkan dan membersihkan ini ibadah yang saya lakukan selama ini benar atau salah. Ya, kepada dalilnya. Ini dalilnya. Oh benar, alhamdulillah. Banyak doa kepada Allah Subhanahu semoga terima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Salah, perbaiki. Itu tujuan kita. Jangan kita bersandarkan kepada apa yang sudah kita dapatkan daripada ajaran-ajaran kakek nenek moyang kita dan tuan guru kita dulu, banyak maklum, jangan. Berapa banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya setelah kita cocokkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, rupanya habaan manthura, enggak ada hasil. Kita ini punya rahmatullah dari background. Ya, background. Background ya. Dari latar belakang. Ya. Background. Latar belakang yang berbeda. Rata-rata latar belakang kita, latar belakang adalah orang-orang yang kalau istilah kata di Indonesia nano-nano. Tahu enggak nano-nano? Pak Numan tahu nano-nano? Warna-warni. Artinya latar belakang yang aneh-aneh berbeda-beda. Ada yang dulu mungkin latar belakang sufi. Ya enggak? Ya. Kalau latar belakang asyairah sudah rata kita seluruhnya itu. Kalau latar belakang artinya mengatakan Allah fi kulli makan, di mana-mana ada Allah, itu seluruh harta kita itu. Tapi setelah kita belajar untuk ilmu, belajar, kita pelajari, kita dengarkan keterangan para ulama, para masyayikh dan para guru-guru kita, para ustaz kita, kita jelaskan, kita dapat dengarkan daripada Al-Quran dan Sunnah, tahu kita rupanya, oh akidah ini rupanya tidak benar, oh ibadah ini rupanya salah. Nah ketika itu kita memperbaiki diri kita. Dan itulah tugas para anbiya dan para rusul dan para sahabat ketika mereka masuk Islam, ketika mereka sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, seluruh bentuk kesyirikan apapun yang ada di kota Mekah pada masa itu, yang pernah mereka lakukan ketika mereka sebelumnya, mereka apa kan? Tinggalkan. Nah, dan mereka praktekkan lagi. Tak pernah mereka datang lagi. Berhala tak pernah mereka sentuh dan mereka malah sudah benci dan mengharamkan. Melihat saja malas mereka. Tak senang jiwa mereka itu. Kubur yang keramat dan mereka datang. Sekarang kita tak. Seperti Ustaz bilang tadi. Ucapkan kepada Allah. Dilantunkan, dinyanyikan, dimusikkan. Tapi yang nama kesyirikan tadi tak hilang. Kenapa tadi? Ilmu dan tuntunan agama tidak dipelajari. Bagaimana? Seperti yang kaum muslimin dibikin hari ini. Kasihan kita sebenarnya. Terutama pada keluarga dan kaum kerabat kita. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi kita. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita sedikit ilmu dan pemahaman. Kita coba mengamalkannya sampai kepada umat, sampai kepada kaum kerabat dan keluarga kita. Dan sampai mereka memahami la ilaha illallah tersebut sebagaimana pemahaman-pemahaman masyarakat yang awam. Inilah maknanya. Ya, tidak ada la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah SWT. Dan beribadah kepada Allah harus melalui sunnah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah kepada Allah SWT harus ada cinta oleh Allah, diridhoi, baik bentuk perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Itu betul-betul harus ikhlas kepada Allah SWT. Harus betul-betul didasari ilmu. Harus ada dalil. Kalau enggak ada dalil, enggak ada artinya mardud. Nabi kata oleh Nabi kita Muhammad SAW, hadis Aisyah dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa waraddun. Siapapun di antara kita di hari ini mencoba-coba dia membuat satu ibadah, satu amalan, satu syariat yang tidak ada tuntunan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ditolak, dikembalikan, ai mardudun li sahibihi, dikembalikan kepada pelakunya. Ini ambil. Enggak diterima mardud. Dan barang siapa mengamalkan satu amalan tidak ada contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Apapun bentuk ibadahnya, solatkah dia, puasakah dia, hari ini namanya rahmatullah. Ya, puasa macam-macam dari ini. Ada puasa mutih. Sini ada enggak puasa mutih? Ada sini enggak? Enggak ada kan? Puasa mutih. Ada. Ada. Ah, kalau di Indonesia 40 hari. 40 hari. Dan puasa mutih di Indonesia itu badannya dikubur segini. Itu dilakukan perang teritis di Jogja, perang teritis di Jogja, tempat Nyi Roro Kidul, jin laut tadi, sehingga ketika keluar pada badan itu putih seluruh badannya, putih macam-macam. Guru-gurunya aneh-aneh memberikan kepada dia puasa begini lah, puasa begini. Seluruh ibadah baca Al-Qur'an kembalikan aja, tidak susah. Kita sebenarnya sangat mudah. Ini ibadah Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini ibadah Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Oh, enggak ada dalil. Usah ibadah. Begitu aja. Enggak susah. Islam sangat mudah, banyak rahmatullah. Amalan ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mudah, enggak pernah sulit. Tahu kita dalil? Kita lakukan. Ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dalil, enggak usah ibadah. Jangan kita biasakan melihat orang banyak, mengikuti orang banyak, Oh nampak orang banyak begini kita begitu. Nah, yang mempertanggungjawabkan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla nanti kita juga. Nafsi-nafsi. Orang akan tanggung jawab dia. Dia enggak akan ikut bertanggung jawab kita. Dia juga. Kita juga ngurus sendiri masing-masing. Nah kalau tepat ibadah kita. Dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tuntunan sunnahnya. Ada dalilnya. Tinggal kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah tersebut. Begitu banyak rahmat Allah di dalam Islam. Itulah dakwah sunnah. Itulah dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak umat kepada pemurnian kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang betul-betul dipahami, diajarkan, disampaikan maknanya sebagaimana disampaikan oleh para anbiya dan para rasul kepada umatnya dan kepada para sahabat dan kepada oleh para sahabat berumatnya demikian tabi'in atau tabi'in dan para ulama sampai hari ini. Tidak bisa kita jalan sendiri. Di dalam mengajarkan dakwah, menyampaikan dakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa dengan konsep dan pemahaman kita sendiri. Sudah ada tuntunannya daripada Allah dan Rasulnya dan para ulama. Jalan seperti itu, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Begitu banyak rahmatullah. Ini sedikit mukadimah dan tausiah dan nasihat kepada kita dan pribadi saya dalam majlis ini. Dan insya Allah ta'ala besok pagi apa? Di subuh Pak Rahman. Ya. Di subuh. Subuh nama. Subuh. Jadi kita atur jadwalnya. Ya. Demikian saja dulu. Kita salat Isya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.